tonight and join with us Kompas Likers Manado. Enjoy with us Kompas Likers Manado. Remix. Sudah terbiasa terjadi santun, dimana sanggup diselagi buku saja. Bahkan mau disusai, mereka semua menghilang. Temanku semua pada jahat tante. Kadang-kadang alasan tambah lagi, tambah lagi. Semua pada jahat tante. Semua pada jahat tante. Kadang-kadang tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi.